Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khairatu min khalqihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yamiddin wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar, rekan dakta dimanapun anda berada, semoga setiap kita senantiasa berada dalam lindungan dan limpahan taufik dan hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita bermajelis dalam rangka bagaimana agar sholat kita menjadi makbul. Dan tentu ini adalah merupakan pendalaman dan pengayaan daripada hadis yang sedang kita bahas, yaitu dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Hanya betapa pentingnya masalah sholat sehingga saya merasa mempunyai juga keinginan dan hasrat agar setiap kita benar-benar berada dalam cara yang benar, kaifiat yang benar, terutama bahwa sholat ini adalah merupakan hak Allah yang pertama kali akan Allah tuntut dari kita sekalian. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahasan kita malam hari ini adalah perkara yang harus kita penuhi sebelum kita sholat. Menurut bahasa para ulama bahwa sebelum kita sholat itu harus kita penuhi dua syarat. Ada yang disebut dengan syarat al-wujub, ada yang disebut dengan syarat as-sihah. Syurut al-wujub, syarat wajibnya sholat. Kepada siapa saja sholat itu diwajibkan. Kemudian yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Bahwa jika dia tidak memenuhi, maka dia adalah akan batal sholatnya. Nah, oleh karena itu, saya permudah saja dengan bahasa bahwa apa sih yang harus kita penuhi sebelum kita sholat, supaya mungkin tidak membuat rumit ataupun saya membuat sesuatu yang kira-kira praktis untuk diingat. Tetapi tentu tidak akan menyalahi dari apa yang telah diwariskan oleh para ulama kita, para pendahulu kita. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ada beberapa perkara, tidak kurang dari 9 ya. 9 perkara yang harus kita penuhi sebelum kita sholat. Yang pertama adalah al-Islam. Berarti maksudnya adalah harus muslim. Kalau dia masih kafir, walaupun dia sholat, dia tidak akan sah. Bahkan mereka adalah tidak wajib. Karena bukan sholat dulu, tetapi syahadat dulu. Sebagaimana nanti kita akan kemukakan dalilnya. Kedua adalah orangnya berakal, atau dengan kata lain juga ada yang memasukkan at-tamyiz. Jadi al-aqil, orangnya adalah berakal, al-mumayyiz, orangnya adalah bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal, dan seterusnya. Berikutnya adalah masuk waktu. Yakni bahwa sholat-sholat kita itu sudah ada waktu-waktunya. Dan yang menetapkannya adalah bukan hasil musyawarah, tetapi wahyu. Nanti kita akan sama-sama simak bersama. Berikutnya adalah suci. Bahwa kita harus suci dari hadas. Nanti kita akan bahas juga masalah bersuci. Kemudian harus menjauhi najis. Kalau kita akan melakukan sholat, maka jangan dekat dengan najis. Justru kita harus sucikan najis itu dari tubuh kita, pakaian kita, dan tempat kita sholat. Berikutnya adalah menutupi aurat. Jangan sampai aurat kita ketika kita sholat terbuka, nanti itu adalah tidak sah. Berikutnya adalah harus menghadap kiblat. Karena kiblat sudah tertentu dan kita diperintahkan, dan apabila kita dengan sengaja setelah tahunya kiblat, kemudian kita tidak menghadapkan diri ke arah kiblat, maka bukan saja sholat kita tidak sah, tetapi kita harus mengulang kembali sholat kita. Terakhir adalah niat. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, poin-poin itulah yang akan kita ambil dan akan kita bahas, sekaligus yang harus dipenuhi oleh orang yang akan sholat. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini sepertinya kita tidak akan bahas semua, karena juga waktu kita terbatas. Tetapi saya akan sampaikan antara lain adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang bisa didahulukan. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, setelah ini kita insya Allah akan teruskan dan kita mulai dari Al-Islam ya. Okay. Tapi sebelum itu adalah barangkali Al-Akh Yudi akan menyampaikan sesuatu. Silakan. Syukran, Zat. Radio Dakta 107 FM. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk kepada perkara yang berkenaan dengan apa yang harus kita penuhi sebelum kita sholat. Yang pertama adalah harus muslim. Itu mutlak ya. Bahwa orang yang mau melakukan sholat itu adalah harus muslim. Karena sholat diwajibkan atas muslim dan tidak diwajibkan atas orang kafir. Karena orang kafir itu adalah bukan itu. Yang harus dilakukan oleh mereka adalah mengucapkan asyhadah atau masuk Islam terlebih dahulu, baru setelah itu adalah melakukan syariat Islam itu sendiri. Hal ini seperti yang terdapat dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud misalnya, adalah berasal dari salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Abbas, bahwa kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabi bernama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Lalu sebelumnya Rasulullah SAW berpesan, kata beliau, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi penganut ahlul kitab, yaitu dari kalangan Nasara tentu di Yaman. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Serukanlah olehmu pada mereka bahwa mereka hendaknya mengucapkan atau berikrar ataupun bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'u kalidzalik fa a'limhum anna Allah afturada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Nah, kata beliau, setelah pengucapan syahadat baru jika mereka mentaatimu terhadap perkara itu, maksudnya sudah bersyahadat, maka kata beliau, fa a'limhum, ajarkanlah, serukanlah, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan atas mereka, Jadi kewajibannya, perintahnya memang sudah sejak lama. Akan tetapi karena mereka baru masuk Islam, maka setelah kamu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kamu berikutnya adalah difardukan yang kedua, yaitu sholat lima waktu dalam setiap hari dan setiap malam. 24 jam menunaikan 5 kali sholat atau dirinci dengan 17 rokaat. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah merupakan bukti bahwa seorang yang akan sholat harus muslim. Karena kalau belum muslim, maka dia harus bersyahadat terlebih dahulu. Berikutnya adalah, yang kedua adalah baligh. Termasuk di dalamnya adalah berakal dan mumayyiz. Adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda melalui Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Ummul Mukminin, bahwa kata beliau, rufi'al qalam an thalathin. Bahwa pena, yaitu pencatatan malaikat terhadap pahala dan dosa dari setiap anak cucu Adam itu, adalah diangkat, terangkat, tidak ditulis, tidak dicatat, belum termasuk dalam catatan, yaitu Tiga perkara ini adalah kata beliau alaihi salatu wassalam, anin naimi hatta yastayqidh, yaitu dari seorang yang tertidur sampai dengan dia bangun. Jadi kalau ada orang tertidur lalu dia sampai terlewat sholat, maka dia tidak berdosa karena tidurnya adalah benar-benar pulas begitu, sehingga kelewatan, mungkin tidak ingat dunia, tidak ingat akhirat, sehingga bel alarm pun dia tidak sempat dengar, orang yang ada di sekelilingnya juga tidak membangunkan, maka orang ini tidak dibebani karena orang itu adalah tidur pulas begitu. Hanya saja tentu rekan dakta beda kalau seandainya tidurnya itu adalah disengaja. Misalnya jam 2 bangun nonton bola gitu ya, kemudian jam 3 baru tidur, maka jam 4 ataupun setengah 5 pas waktu subuh baru 1 jam tertidur dia. Oleh karena itu bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah tertidur dalam tidur yang normal, sebab yang normal, kemudian karena mungkin kelelahan lalu terlewat dari waktu sholat, maka dia ketika dia sadar maka dia segera bangun untuk mengambil air wudu, lalu sholat seketika ketika orang itu terbangun dan sholatnya terhukumi qadha dan orang itu adalah tidak berdosa, dan itu yang dimaksud dengan qadha di dalam sholat. Berikut yang kedua adalah anis sabiyyi hatta yahtalim, yaitu dari anak kecil yang belum baligh sampai dengan yahtalim. Yahtalim itu maksudnya adalah bermimpi basah. Nah, sedangkan alamat atau tanda balighnya seseorang itu antara lain adalah umur 15 tahun, kemudian tumbuhnya bulu, kemudian juga adalah bermimpi, dan kemudian perempuan adalah haid, ataupun termasuk di dalamnya adalah an-nifas. Nah, berikutnya adalah kalau orang ini sudah sampai baligh, maka baru setelah baligh itu dia wajib untuk menunaikan sholat. Betapapun bahwa sebelum usia ini, setiap anak kita harus dibiasakan untuk menunaikan sholat. Karena kata Rasulullah SAW, muru awladakum bis sholati li sab'in, wadribuhum li ashrin, wafarriquhum fil madaji'. Kata Rasulullah SAW, bahwa suruhlah anak-anak kalian untuk menegakkan sholat, menunaikan sholat, jika mereka sudah berusia 7 tahun. Tetapi pukul mereka jika umur 10 tahun, kemudian mereka enggan untuk sholat. Dan pisahkan mereka dari tempat tidur, itu pun masih dalam usia 10 tahun. Jadi usia 10 tahun sudah harus mulai dipisah dari tempat tidur mereka, dan mereka harus diwajibkan ataupun harus disuruh untuk sholat, membiasakan sholat, bahkan sudah diperbolehkan untuk memberi sanksi berupa pukulan bagi anak yang 10 tahun tetapi tidak mau sholat. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah yang ketiga, yaitu orang yang gila. Orang yang gila hatta yaqil, yaitu sehingga orang itu berakal. Maksudnya adalah akalnya berfungsi kembali, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, jika orang itu akalnya sudah berfungsi normal sebagaimana manusia biasa, maka berarti orang itu adalah wajib untuk menunaikan salat. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, jadi kalau orang tidak menunaikan sholat padahal dia adalah sudah wajib sholat ataupun semestinya sholat, maka dari hadis ini bisa disebut bahwa orang itu adalah orang yang tertidur, atau orang itu adalah masih belum baligh, atau orang itu gila gitu kan. Karena hanya orang gila yang kemudian jatuh dari kewajiban sholat. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah perkara yang termasuk harus kita ketahui jika kita akan menunaikan sholat. Nah, berikutnya adalah saya ingin sampaikan, dan ini akan merupakan waktu yang termasuk agak lama sampai dengan selesainya acara kita, yaitu kita bahas masalah waktu sholat. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita harus mengetahui dengan permanen dan seyakin-yakinnya bahwa sholat lima waktu kita itu adalah ada ketentuannya secara syar'i, dari baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dari Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 103, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholata kanata alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah telah Allah fardukan, Allah wajibkan atas orang-orang yang mukminin, dan bahwa waktu-waktu sholat itu sudah sudah ditentukan waktu-waktunya. Sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, dengan demikian, maka setiap kita hendaknya untuk kemudian menepati waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena waktu-waktunya itu kata Allah adalah sudah ditetapkan waktu-waktunya. Kitaban tertulis, tercatat, tertentu, mauquta berasal dari kalimat waktu, yakni waktu-waktunya. Nah, rekan-rekan tadi dimanapun Anda berada, waktu-waktu sholat ini adalah menggunakan apa? Apakah menggunakan matahari ataukah menggunakan bulan? Tentu untuk hitungan bulan bahwa kita harus menghitung sesuai dengan hitungan bulan. Makanya kita bulan Muharram ini adalah kita hidupkan pula pembiasaan kita menggunakan kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah itu menggunakan hitungan bulan dan tidak menggunakan hitungan matahari. Akan tetapi untuk sholat lima waktu berbeda halnya, karena menurut Allah adalah hitungan hari itu adalah ataupun sholat lima waktu itu adalah berkenaan dengan hari, maka dia adalah berikut serta dengan masalah matahari. Misalnya adalah terdapat dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata, tegakkanlah oleh kalian sholat, dirikanlah oleh kalian sholat, lidulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Lalu kata Allah, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya pembacaan Al-Quran pada waktu fajar itu disaksikan. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ada kata-kata dalam ayat ini, lidulu kisyamsi ila ghasaqil laili. Kalimat lidulu kisyamsi ila ghasaqil laili, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama antara lain di sini adalah saya bawakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tulisan beliau berkenaan dengan masalah waktu sholat, yaitu Risalatun fi Mawaqitis Shalah. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam, dan tentu perintah terhadap rasul merupakan perintah terhadap umatnya, kata beliau. Yaitu apa perintahnya? An yuqimas shalah, untuk menegakkan sholat, lidulu kisyamsi, dari mulai tergelincirnya. Duluk diartikan dengan tergelincir, ay min zawaliha inda muntasafin nahar, yaitu ketika matahari sudah melalui, sudah melewati sedikit daripada pertengahan daripada bumi itu sendiri. Di tengah hari, ila ghasaqil laili, dan ini adalah akhir waktunya, yaitu ila ghasaqil lail. Apa ghasaqil lail? Kata beliau, wahuwa syidadu zulmatihi, yaitu ketika gelapnya sudah mencapai sangat gelap, puncaknya kegelapan, gelap yang sangat gelap, begitu. Lalu kata beliau, wadhalika inda muntasafihi, yaitu pertengahan malam. Nah, masalah ini adalah akan kita bahas berikut ini. Yang jelas adalah bahwa sholat lima waktu itu adalah telah ditentukan oleh Allah SWT melalui ayat ini dengan sangat gamblang. Adapun detail daripada semua itu adalah telah juga dijelaskan oleh malaikat Jibril. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa melalui Abdul Umar bin Abdul Aziz bahwa kata beliau ketika beliau meriwayatkan tentu daripada Urwah bin Zubair, kata beliau, amma Jibril inna Jibril qad nazala fa shalla amama ar-rasul, bahwa Jibril suatu hari turun dan kemudian menjadi posisi imam bagi Rasulullah SAW. Lalu kemudian dikatakan bahwa kata beliau menurut Urwah bin Zubair, kata beliau bahwa aku mendengar hal ini daripada salah seorang sahabi bernama Bashir bin Abi Sa'ud. Kata beliau bahwa mendengar Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, nazala Jibril fa'ammani, Jibril turun lalu menjadi imam bagiku, fasallaitu ma'ahu, lalu aku sholatlah bersama dia Jibril, summa sallaitu ma'ahu, kemudian aku sholat bersamanya dua kali, summa sallaitu ma'ahu, tiga kali, kemudian aku sholat bersamanya, summa sallaitu ma'ahu, keempat kali, kemudian aku sholat bersamanya, dan kata beliau, summa sallaitu ma'ahu, lima kali, kemudian aku sholat bersamanya. Yahsibu bi asabi'ihi khamsa salawat. Kata beliau bahwa Abu Mas'ud mengatakan Rasul menghitung dengan jarinya lima waktu sholat. Ini adalah merupakan petunjuk bagi kita bahwa sholat Rasul dicontohkan oleh Jibril dan waktu-waktunya adalah seperti juga diterangkan lebih terang oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim melalui Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza shallaitumul fajra fa innahu waqtun ila an yatlu'a qarnus syamsi al-awwal." Kata beliau, jika kalian salat fajar, maka waktunya adalah sampai dengan terbitnya tanduk matahari yang pertama. "Tsumma idza shallaitumuz zuhur," apabila kalian salat zuhur, "fa innahu waqtun," waktunya adalah "ila an yahdural asru," sampai dengan datangnya waktu asar. "Fa idza shallaitumul asra," jika kalian akan melakukan sholat asar, "fa innahu waqtun," sesungguhnya waktunya adalah waktu "ila an tasfarra syamsu," yaitu sampai dengan matahari menguning. "Fa idza shallaitumul maghrib," jika kalian sholat maghrib, "fa innahu waqtun ila an yasqutas syafaqu," kata beliau, sampai dengan waktunya itu syafaq menjadi jatuh, maksudnya menjadi hilang. "Fa idza shallaitumul isya," jika kalian sholat isya, "fa in waqtun ila nisfil laili," sesungguhnya sholat isya itu adalah waktunya sampai dengan pertengahan malam. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa ini adalah termasuk perkara yang diterangkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan masalah waktu sholat. Ada yang lebih jelas lagi tentang masalah ini, yaitu masih dari Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim dalam sanad yang lain. Kata beliau, "Waktu az-zuhri idza zalatish syamsu," kata Rasul, waktu zuhur itu jika matahari sudah tergelincir. "Wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru," kemudian waktu asar itu bermula dari apabila bayang-bayang manusia itu adalah sama setinggi bayang, setinggi orang tersebut. Jadi kalau orang itu setinggi 170, bayang-bayangnya itu adalah 170. Itu adalah masuk waktu sholat asar. Kata beliau, "Waktul asri malam tasfar asyamsu." Nah, ini adalah waktu kedua, bahwa waktu asar itu adalah sampai dengan sore hari, sampai matahari sebelum menguning. "Waktu sholatil maghrib," kata beliau, "waktu sholat maghrib itu adalah malam yaghibi syafaq," yaitu sebelum syafaq merah di sebelah ufuk barat tenggelam. Nah, kemudian kata beliau, "Waktu sholatil isya'i ila nisfil laili," sedangkan waktu sholat isya adalah sampai dengan pertengahan malam. "Wa waktu sholatis subhi," kata beliau, "dan waktu sholat subuh adalah min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu," sejak terbitnya fajar. Dan di sini nanti kita bahas, ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadzib. Yang dimaksud dengan min tulu'il fajri adalah, kata para ulama, min tulu'il fajri as-shadiq, kata beliau, "malam tatlu'is syamsu," selama matahari belum terbit. "Fa idza tala'atish syamsu fa amsik 'anis shalah," jika matahari sudah terbit, maka tahanlah atau janganlah kamu melakukan sholat. "Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan," bahwa bersama dengan itu adalah terbit pula tanduk daripada asyaitan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, inilah antara lain waktu-waktu sholat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu, maka kalau kita simpulkan, maka sesungguhnya bahwa sholat zuhur misalnya adalah sejak tergelincir matahari. Setiap kita mudah bahwa waktu sholat itu bukan melalui hitungan. Kita ketahui bahwa sholat shaum adalah melalui bulan. Nah, masalah sholat adalah melalui matahari. Nah, ketentuan ini adalah ketentuan syar'i. Adalah apakah orang itu bisa ngitung, tidak bisa ngitung, orang itu bodoh, orang itu pinter. Semuanya ini merupakan kebaikan dan keindahan Islam, bahwa Islam bisa dicerna dan bisa dipraktekkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak perlu berbantah-bantahan, tidak perlu kita banyak berselisih. Lihat dan perhatikan hadis-hadis Rasul ini, sungguh sangat mudah. Waktu zuhur adalah jika matahari tergelincir. Artinya adalah kita tegakkan misalnya satu tongkat begitu, kemudian ataupun apa saja yang tegak berdiri, kemudian kita lihat jika antara barat dan timur si matahari sudah mulai condong ke arah barat dari timur, dan itu adalah sudah melewati batas zawal atau tergelincir, maka dia adalah sudah masuk waktu zuhur. Apakah di jadwal itu sudah masuk atau belum? kita tidak wajib dan kita tidak terhitung beribadah mengikuti jadwal sholat yang tertulis. Tetapi kita adalah dinilai ibadah ketika kita mengikuti ketentuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Begitu juga tentang masalah sholat asar. Sholat asar itu adalah jika si bayang-bayang sesuatu sudah sama dengan tingginya sesuatu itu sendiri. Nah, itu adalah awal waktu asar. Nah, akhirnya berarti itu adalah waktu akhir zuhur. Awal waktu asar. Nah, akhir waktu asar adalah waktu maghrib pertama kali, yaitu jika syafak sebelah merah, sebelah barat sudah terbit syafak merah. Jika syafak merah sudah terbit, maka berarti itu awal waktu maghrib. Dan apabila syafak merah sudah tenggelam, berarti itu awal masuk waktu sholat isya. Nah, ini adalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tadi kita dengar bahwa waktu kedua atau akhir daripada sholat isya itu adalah dari mulai tadi bahwa mata atau syafak ahmar, awan merah dari sebelah barat itu adalah sudah tenggelam sehingga menjadi gelap. Dan berikutnya adalah kemudian masuk waktu isya yang kedua, yaitu maksimal ataupun akhir waktu sholat isya, yaitu pertengahan malam seperti yang kita dengar dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi. Dan bahkan bagi kita, dan ini adalah kebanyakan mengambil waktu, bahwa waktu sholat isya itu adalah sampai dengan subuh, padahal sebenarnya sampai dengan pertengahan malam. Dan ini adalah harus kita ketahui bahwa yang demikian itu dinyatakan sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita mengatakan bahwa bangsa Indonesia bermadhab Asy-Syafi'i dalam masalah peribadatan, maka sesungguhnya saya bawakan perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i tentang masalah ini. Nah, karena itu, maka setelah ini kita hendaknya kemudian tidak perlu ragu bahwa sesungguhnya yang disebut dengan waktu isya itu adalah sampai dengan pertengahan malam. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, bahwa yang paling penting adalah tentang masalah waktu daripada fajar, yaitu waktu subuh. Ya. Yeah. Nah, waktu subuh ini adalah kebanyakan, karena kita sudah terbiasa dengan waktu jadwal, begitu, yang tertulis di dalam apa namanya jadwal-jadwal sholat, bahkan jadwal sholat abadi, begitu, maka kita terkadang meninggalkan jadwal sholat yang ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, kalau saja zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah ditentukan oleh matahari, maka sesungguhnya fajar pun ditentukan oleh matahari itu sendiri. Fajar shodik itu adalah dia bermakna, yang disebut dengan fajar shodik itu adalah putih yang sudah menyebar, sudah mecah begitu sinarnya. Dan itu adalah muncul di ufuk sebelah timur. Yeah. Nah, itu namanya fajar shodik. Kalau itu adalah belum muncul, maka walaupun di perkampungan, di perkotaan sudah azan, maka ketahui bahwa itu belum masuk waktu subuh. Nah, demikian. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya saya ingin tegaskan sedikit lagi berkenaan masalah waktu ya, bahwa fajar terutama ya. Kalau tentang masalah waktu sholat isya, maka ada pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa waktu sholat isya itu sampai dengan pertengahan malam. Bahkan yang demikian itu ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Kata beliau, Al-Imam An-Nawawi, walisy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mempunyai dua pendapat. Yang pertama adalah bahwa waktu pilihan tentang sholat isya yaitu sampai dengan sepertiga malam. Dan yang kedua adalah sampai dengan pertengahan malam. Jadi dua pendapat. Pertama sampai sepertengah pertiga, kedua ada sampai pertengahan. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, wahuwal asah. Dan itu adalah yang benar. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i adalah menyatakan sampai dengan pertengahan malam. Bahkan di dalam periwayat Abul Abbas Ibnu Syuraih mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara riwayat, bahwa juga termasuk dari Imam Asy-Syafi'i, bahwa kata beliau yang dimaksud dengan sepertiga malam itu adalah pertengahan, permulaan awal isya. Adapun tentang tengahnya, pertengahan malam itu adalah akhir waktu isya. Demikian di dalam syarah Sahih Muslim tentang penjelasan waktu sholat isya. Adapun tentang waktu sholat fajar, rekan akta dimanapun Anda berada adalah yang menjadi patokan bukan jadwal sekali lagi, tetapi hadis Rasul. Perhatikan, kata Rasulullah SAW, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata beliau bahwa la yamna'ukum min sahurikum azanu Bilal. Jangan kalian terhalang sahur kalian dengan azannya Bilal. Wala al-fajr al-mustatil. Dan jangan pula dengan fajar yang memanjang. Akan tetapi, walakin al-fajr al-mustatir fil ufuk. Akan tetapi, apabila sudah ada fajar yang mustatir, mustatir itu adalah menggaris, begitu, seperti mistarah, mistarah kan garisan. Berarti mustatir, berarti adalah dia adalah berbentuk memanjang, berbentuk melingkar, begitu di ufuk sebelah timur, maka itu baru masuk waktu sholat subuh. Dan adapun sebelumnya disebut dengan fajar kadzib. Karena fajar itu kata Rasul dua. Al-fajru fajran. Ada dua fajar. Nah, fajar yang pertama adalah disebut dengan fajar kadzib, yaitu adalah tandanya seperti ekor serigala atau hewan buas. Dan itu adalah di atas ufuk dan sebelah kiri kanannya adalah gelap. Dan sebentar saja akan hilang kembali. Adapun fajar yang disebut dengan fajar shadiq adalah maka fajar yang sudah mulai boleh sholat subuh dan haram untuk makan bagi orang yang saum, yaitu kata beliau, wa ammal fajrul ladzi yadhhabu mustatilan, yang dia itu adalah berada keadaan mustatil, dia adalah tawil, panjang, fil ufuk, maka saat di ufuk, maka itu adalah mulai daripada waktu sholat subuh. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, penjelasan tentang sampai dengan terbit matahari itu adalah dijelaskan pula tentang akhirnya. Di dalam hadis yang lain, bahwa dijelaskan melalui hadis yang dibacakan oleh Imam At-Tirmidzi, kata beliau bahwa hadisnya juga adalah hasan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, bahwa kata Rasul, inna lis sholati awalan wa akhiran, sholat itu ada awal dan ada akhir waktunya, wa inna awala waqtil fajri, awal waktu sholat fajar adalah hina yatlu'ul fajar, ketika terbit fajar, yaitu tadi fajar shadiq. Wa akhiruhu hina tatlu'u asyamsu, ketika terbitnya matahari. Oleh karena itu, rekan dakta, yang menjadi bahasan bagi kita adalah tentang masalah ini adalah fajar, ya, bukan jadwal. Dan telah terbukti bahwa yang jadi masalah adalah bahwa keumuman jadwal yang ada di masjid-masjid atau azan-azan di mana-mana itu adalah sebenarnya kalau kita mau teliti itu mendahului daripada fajar yang semestinya bisa kita pandang di ufuk sebelah timur. Kalau kita ingin melihat tentang masalah itu adalah cari lapangan ataupun kawasan yang sangat luas sejauh mata memandang, lalu akan tergores. Saya itu disebut dengan garis maksimal daripada pandangan kita disebut ufuk. Nah, itu adalah yang paling tepat adalah di daerah pantai. Saya sendiri dengan beberapa jamaah yang lain sudah pergi menyaksikan tentang perkara ini dua kali. Dan didapat data bahwa memang tidak bisa diingkari bahwa azan yang dikumandangkan di subuh di biasanya di masjid-masjid kita, di sekeliling lingkungan kita itu, adalah ternyata lebih dahulu daripada azan, daripada waktu fajar shadiq yang semestinya. Saya pernah memperhatikan, yang pertama adalah bahwa azan subuh itu sudah dimulai dikumandangkan sejak 04.12. Padahal itu belum ada fajar shadiq. Fajar shadiq itu belum, fajar kadzib saja belum ada. Nah, kemudian pada 04.15 baru muncul fajar kadzib. Pada 04.20 itu fajar kadzib hilang. Nah, pada jam kira-kira adalah jam 04.37 itu adalah mulai muncul yang disebut dengan fajar shadiq tadi, yaitu warna yang bayat putih yang kemudian mustatil memanjang, mustatir tadi ya, kemudian mustadir yaitu melingkar, dan itu adalah ada di sebelah ufuk sebelah timur. Nah, itu adalah pada 04.37-an. Kemarin beberapa hari yang lalu kita ke sana lagi. Ternyata azan itu adalah 04.07 di lingkungan. Ternyata di sana 04.07 masih belum apa-apa. Nah, baru kita kita lihat bahwa ternyata adalah yang benar mestinya adalah 04.17, sehingga azan subuhnya adalah mestinya adalah 04.37 atau 47 waktu itu ya. Jadi 20 menitan rekan dokter dimanapun Anda berada perbedaannya. Oleh karena itu hati-hati, 1 menit saja sebelum waktu sholat subuh itu adalah kita sholat, sholat kita tidak sah. Oleh karena itu saya sudah membuktikan dan beberapa jamaah sudah membuktikan 2 kali berturut-turut, dan itu adalah merupakan bukti bahwa yang dituntut oleh Rasul daripada waktu sholat ini adalah sesuai dengan gejala matahari yang tadi gejalanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan masalahnya kejadian seperti ini bukan di negara kita saja, tapi di negara Timur Tengah pun demikian. Para ulama mengamati, termasuk adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani menjelaskan dalam kitab beliau Silsilah Hadis Sahih, mengatakan bahwa gejala ini adalah terjadi pula di negara beliau, yang semestinya tidak boleh terjadi. Karena waktu subuh itu adalah harus tepat sesuai dengan apa yang tandanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada rekan dakta, sekali lagi hal ini adalah harus kita camkan baik-baik tentang masalah sholat subuh, bahwa dia adalah mulai terbit fajar yang kedua, bukan terbit fajar yang pertama, yaitu kadzib. Yang benar adalah al-fajrus shodiq, dan dia tandanya adalah adanya putih di sebelah timur, melingkar, kemudian menyebar, dan itu adalah tanda awal. Adapun tanda akhir adalah terbitnya matahari. Nah, rekan-rekan, demikian mudah-mudahan jelas, dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini memberikan pada kita sekilas, mudah-mudahan dengan dalil yang jelas dan perkataan para ulama yang jelas, bahwa waktu sholat adalah bukan urusan kita, tetapi urusan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan dinilai ibadah jika kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Demikian. Iya, baik. Kalau begitu, rekan Delta, sekarang tibalah saatnya Anda untuk berbagi pertanyaan bersama kami. Silakan, Anda bisa langsung menyampaikan dan meneruskan via telepon. Sambil kita menunggu penelpon, ada penanya dari SMS, Ustaz, dari rekan Akung. Bagaimanakah cara sholat yang baik dan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya. Kemudian dari rekan Delta, hamba Allah di Bekasi, pernah saya membaca dan mendengar bahwa syarat wajib salah satunya adalah telah sampai dalil atau perintah sholat kepadanya. Lantas bagaimana hukumnya bagi orang-orang suku pedalaman, Ustaz, yang belum tahu perintah sholat, bahkan mungkin dia belum mengetahui bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka juga akan masuk neraka jahanam? Baik, di line telepon di 8816363. Silakan kembali kita sapa rekan Dakta yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Yanto. Pak Yanto, Pak Yanto bisa dipelankan dulu Pak radionya. Boleh. Oke. Silakan Pak Yanto. Ya, silakan. Itu berapa hari kalau salat subuh itu terlalu cepat apa terlalu lama? Apa udah masuk waktu ini? Apa Pak? Yang lihat sekarang jam 4.05 di sini kan udah dia. Subuh ya Pak ya? Ya, sudah ditangkap. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Yanto sudah bersama kami kembali di line telepon. Silakan tanggapan Ustaz. Ya. Yang pertama adalah menanyakan bagaimana tentang agar sholat kita menjadi sholat yang benar, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ini sudah sangat penting, dan itulah yang mendorong saya untuk sedikit atau sejenak mempending meneruskan kajian kita dari kitab paket kita, yaitu Bahjatul Qulubil Abrar, untuk sedikit konsentrasi dalam masalah bahasan bagaimana kiat agar sholat kita menjadi sholat yang makbul. Jadi Pak Akung ya tadi, justru kita sekarang sedang membahas tentang bagaimana sih sholat agar sholat kita ini menjadi makbul. Lalu tiba pada sesi ketiga sekarang ini adalah sedang membahas tentang berapa apa saja yang perlu kita penuhi sebelum kita takbiratul ihram untuk menunaikan sholat. Nah, oleh karena itu pertanyaan Anda ada termasuk dini, yaitu bagaimana sholat kita supaya makbul. Justru kita sekarang sedang di awal-awal. Nanti pada suatu saat kita akan jelaskan tentang bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan dalil-dalil yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya anjurkan Anda untuk mengikuti terus kajian ini karena tadi kajian ini adalah bersambung, sehingga kalau terputus sedikit maka akan ada jeda untuk memahami dengan kurang tepat. Yang jelas sholat dengan benar, termasuk rukun yang zahir, rukun yang batin, insya Allah Ta'ala akan ada waktunya dan kita akan jelaskan. Dan itu adalah menjadi intisari daripada pembahasan kita tentang bagaimana agar sholat kita makbul. Kemudian yang kedua adalah tadi dari Bapak Bekasi yang bertanya tentang masalah, jadi sholat subuh kita ini lebih dulu atau bagaimana? Yeah. Saya sudah mengamati Pak, dan langsung saya sendiri pergi ke pantai di Pantai Utara di daerah Karawang. Dan kami bukan sendiri, rombongan dua kali. Itu memang setelah diamati, mengadakan kontak dengan penghuni atau penduduk atau saudara-saudara kita di kampung di mana kita berada, tentang sholat subuh itu memang ternyata bahwa sholat atau azan subuh kita itu lebih cepat Pak, lebih cepat dari tidak kurang dari antara 15 sampai dengan 20 menit. Nah jadi ini harus hati-hati karena tadi saya katakan yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi sebelum kita sholat adalah satu, muslim, berakal, baligh gitu kan. Lalu yang kedua adalah sekarang kita bahas masalah tentang harus sudah tepat masuk waktu. Apabila sudah masuk waktu baru kita sholat. Kalau belum masuk waktu maka tidak sah walaupun kita sholat. Oleh karena itu berdasarkan persaksian kami benar adanya bahwa azan kita itu adalah lebih cepat 15 sampai dengan 20 menit. Demikian Pak. Itu pertanyaan kedua. Jadi kalau mau maka Bapak lakukan azan di orang kampung di kita ini, kemudian jarak setelah itu 15 menit sampai 20 menit baru sholat subuh, itu yang benar. Berikutnya adalah tentang pertanyaan tadi Pak Yanto kalau salah bertanya tentang apa tadi? Kalau tadi Pak Yanto yang sholat subuh. Sholat subuh. Kalau di SMS tadi itu mengenai itu saat dalil perintahnya saat. Oh iya. Dalil perintah tentang masalah? Tentang masalah sholat yang sudah sampai kepadanya gitu. Oh iya. Bagaimana betul, dengan suku pedalaman? Iya betul. Nah tentu bahwa kata Allah Subhanahu wa taala wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak mengazab suatu kaum sampai dengan sebelumnya kami utus lebih dahulu seorang rasul. Nah, apabila sudah diutus seorang rasul, sudah datang hujah pada mereka, sudah dijelaskan tentang syariat, kemudian mereka menolak, baru mereka ada unsur azab. Tapi kalau mereka belum dengar, belum mendengar perintah, penjelasan dan seterusnya, maka mereka adalah terhitung dalam masa fatrah. Namun demikian perlu kita ingat bahwa ada dua pelajaran yang harus kita ingat minimal di sini. Pertama adalah bahwa di sini letak tanggung jawabnya dai dan para ustadz. Jadi dakwah itu jangan hanya sekedar di perkotaan saja, tetapi harus juga ikut mau ke pelosok karena banyak orang yang justru di pelosok yang butuh pengetahuan sama dengan di kota tentang perkara din. Kemudian yang kedua adalah bahwa mereka jika sampai dengan saat ini belum mendengarkan penjelasan tentang masalah wajibnya sholat, maka mereka tidak. Tetapi kata para ulama, jika mereka sudah mendengarkan seruan azan di lokasi tinggal dia, maka itu berarti sudah terkategorikan wajib untuk sholat. Artinya seruan dakwah sudah sampai ke mereka. Sudah sampai berarti ya. Baik, kalau begitu kita sapa dulu rekan dakta di line telepon sebelum kita jeda. Halo, assalamualaikum dakta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menunggu Pak. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Abu Farid. Di Priuk. Oke, silakan Abu. Iya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, masalah fajar shodiq Ustaz. Kalau kita realita di perkotaan saat ini kan kita enggak bisa mengamati secara langsung gitu Ustaz ya. Terus ada yang menyikapi bahwa ya kalau misalkan karena kita enggak bisa mengamati secara langsung karena kita mungkin terhalang atau apa, ya kita ikuti jadwal aja gitu. Karena solusinya gimana kalau kita yang di kota ini, apakah kita ambil misalkan subuh 5.12 apa 4.12 kita tambahin 20 menit, itu kan otomatis juga enggak berpatokan ke matahari juga gitu. Jazakallah Ustaz ya. Baik kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Kita akan menjawab pertanyaan dari Anda tapi nanti ya Pak ya, setelah yang berikut ini. Baik rekan Dakta, tadi ada penelpon ya di 8816363, ada pertanyaan dari Pak Farid tentang Fajar Shodiq ya, bagaimana solusinya kalau kita tidak bisa melihat atau mengikuti secara langsung di SMS. Kita akan sapa juga rekan Dakta dari rekan Hafsah di Cikarang Ustaz. Ya. Benarkah niat sholat tidak dilafazkan ya? Ya, kemudian satu lagi Ustaz, ini ada pertanyaan dari rekan Dakta di 8137. Apa makna hadis dari tidak ada sholat bagi yang bertetangga dengan masjid kecuali sholat di masjid ya? Dan rekan kita masih mendengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Ahmad Rofi LC dari pimpinan pesantren Al-Ihtisam di Karawang. Silakan Ustaz. Ya. Bismillah, tadi Al-Akh Farid ya dari kalau enggak salah Jakarta Utara ya. Iya betul. Justru ini dari Jakarta Utara nih, mungkin sedikit luangkan waktu untuk meyakinkan ya keyakinan kita bersama. Karena berada di daerah utara dan itu sangat dekat dengan pantai. Sebelumnya adalah saya sampaikan, para ulama mendefinisikan tentang masalah fajar itu adalah seperti demikian. Misalnya adalah di dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jadi ensiklopedia fikih di Kuwait ya, mengatakan bahwa kata mereka tidak ada perselisihan antara fuqaha bahwa permulaan waktu subuh itu adalah terbitnya fajar shodiq, disebut fajar kedua, dan disebut benar karena dia adalah jelas menjelaskan tentang waktu subuh. Tandanya kata beliau, wa alamatuhu bayadun yantashiru fil ufuqi ardan. Alamatnya itu, tandanya itu adalah putih, bayadun yantashiru, tersebar fil ufuqi, di ufuk, tentu ufuk timur, ardan yakni selat secara melebar. Perhatikan kata-kata putih menyebar di ufuk timur ya, membentang begitu. Ini sangat jelas sekali. Nah, kalau tidak ada unsur ini berarti belum waktu fajar, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah misalnya penjelasan yang terdapat dalam Majallatul Buhus Al-Islamiyah, dikeluarkan tentu oleh Darul Ifta. Waktu itu adalah tentu bimbingan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain. Kata beliau bahwa inna al-fajra al-kadhiba yakunu mustatilan. Fajar kadhib, dusta itu adalah memanjang. Memanjang maksudnya ke atas. Minal masyriqi ilal maghrib. Dari timur ke barat. Jadi dari bawah ke atas gitu kan. Karena memanjang dari timur ke barat. Maksudnya kalau dalam pandangan kita adalah dari bawah ke atas. Kemudian, wayakunul fajru shodiq ba'dahu. Setelah itu adalah fajar shodiq setelahnya. Wahua, nah fajar shodiq itu kata beliau, kata termaktub dalam majalah ini, wahwa mustaqimun minal janubi ila syamal, yaitu terbentang lurus dari selatan ke utara. Kata beliau, nuruhu, cahayanya, yudhi'u, bersinar, wayazdadu nuran, dan cahayanya semakin bertambah. Jadi itu adalah sinarnya itu semakin terang begitu maksudnya. Bikhilafil fajr al-kadhib, berbeda dengan fajar kadhib. Dikatakan di sana, fa'innahu mustatil. Fajar kadhib itu adalah memanjang ke atas tadi, dari timur ke barat, gitu kan, atau dari bawah ke atas. Wa fauqahu zulmah. Dan di atasnya itu adalah terdapat kegelapan. Mayal basu an yakhtafi, lalu sebentar saja sembunyi kembali. Boleh buktikan oleh Pak Farid di bagian pantai di situ, saya sudah membuktikan sendiri. Dan bukan satu kali, bahwa fajar kadhib itu adalah sebentar saja, kemudian berikutnya adalah tenggelam kembali. Nah, adapun fajar shodiq adalah dia langsung diikuti malah oleh bintang kejora. Sebelumnya di atas kepala itu adalah bintang berkelap-kelip seolah-olah di atas kepala kita. Kemudian lidah daripada pantai itu adalah semula putih. Iya. Semula putih. Tetapi setelah fajar shodiq itu muncul, lidah itu menjadi hitam. Okay. Nah, kemudian datarannya menjadi putih. Itu adalah tandanya. Boleh dibuktikan sendiri, tidak bisa dengan khayalan begitu. Nah, kemudian yang saya sampaikan adalah bahwa Syekh Albani ini di dunia Timur Tengah ya, Syekh Albani di dalam silsilah sahih mengatakan, kata beliau, waqad ra'aitu dzalika bi nafsi, saya telah melihat itu dengan mata kepala saya sendiri, miraran, berkali-kali, min dari rumahku, fi jabali Hamlan janub syarq Amman, kata gunung namanya Hamlan di sebelah selatan atau sebelah tenggara daripada Amman, wa makanani dzalika min ta'akkudi, dan itu adalah telah membantu saya untuk memberikan suatu keyakinan, min sihhati ma dzakarahu, dari kebenaran apa yang disebutkan ba'dul ghayurin oleh orang-orang yang mempunyai gairah terhadap Islam, ala tashih ibadatil muslimin, untuk menuju pembenaran terhadap ibadah kaum muslimin, anna adzan al fajri, nah ini penting, bahwa adzan fajar fi ba'dil biladil arabiyah, di sebagian negeri Arab, yurfa'u, dikumandangkan, qablal fajri sadiqi, sebelum fajar sadiq, bizabanin yatarawah, dengan waktu antara bainal isyrin wassalasin daqiqa, antara 20 sampai dengan 30 menit, ay qablal fajr al-kadzib aidan, bahkan sebelum fajar kadzib juga. Nah, ini adalah para jemaah sekalian, rekan dakta dimanapun Anda berada, pernyataan tidak sedikit secara teoritis dan secara aplikasi menunjukkan bahwa di beberapa daerah, di beberapa negeri, bahkan gejala ini adalah menggejala. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan bagaimana solusinya, iya, menurut saya adalah solusinya sementara adalah jika kita mendengar azan dikumandangkan di sekeliling kita, adalah tambahi saja 15 atau 20 menit. Jadi kalau mau yakin sholat gitu ya, ya jangan sholat keburu sholat, tetapi kemudian setelah 20 menit baru kita sholat. Itu adalah solusi sementara sebelum barangkali pemerintah memahami tentang hal ini, dan kemudian akhirnya memberikan peraturan yang menenangkan bagi ibadahnya kaum muslimin di kita, di negara kita yang kita cinta, Indonesia ini. Demikian. Okay. Afwan Ustaz, saya juga penasaran kenapa akhirnya ulama MUI, pemerintah tidak juga mengoreksi Ustaz, karena jangan-jangan sholat subuh kita selama ini tidak sah Ustaz. Ya, di sini perlu kita buat masukan, berikan mungkin juga mengajak untuk sama-sama menyurvei gitu kan. Dan kemudian karena begitu mudah sebetulnya. Iya. Kalau saja misalnya Jakarta ini alarm atau Bekasi ini alarm, mati semua. Sungguh waktu fajar itu sangat mudah kita amati. Karena tadi ada katakan bayat, ada unsur putih, ada unsur mustatir yang membentang. Bahkan dikatakan minal janub ila syamal, dari selatan ke utara, berarti kan membentang begitu kan. Nah, kalau itu adalah belum ada putih membentang dari selatan ke utara gitu kan, dan tidak menyebar seperti, makanya gambar matahari kan nyebar gitu. Iya. Berarti itu belum fajar. Nah, karena itu sholat subuh kita khawatir tidak sah. Karena kalaupun sholat harus diulang gitu. Oleh karena itu, maka siapapun yang bertanggung jawab, terutama mereka para pembawa ilmu, iya, para pelajar, para ulama, dan termasuk juga umara, ini adalah kewajiban kita bersama untuk meluruskan peribadatan kita agar sholat kita makbul. Iya. Nah, maka waktu sholat harus diyakinkan terlebih dahulu, bukan urusan hitung di sini. Karena kalau urusan hitung nanti orang bodoh tidak bisa ngitung. Ya tidak. Tapi kalau tanpa dihitung, orang bodoh pun bisa sholat dan benar sholatnya. Oleh karena itu, orang-orang barangkali sebelum mereka atau sebelum kita berangkat ke kota sekalipun sekarang, kita ketika tahun 70-an, itu ada istilah bahwa, katanya bahwa apabila fajar khatib itu disebutnya adalah iblis memikul obor, gitu kan. Tetapi kalau fajar sodik itu adalah sudah mulai muncul bintang. Nah, itu bintang itu adalah kemudian disebut bintang kejora. Oh, itu si bintang kejora itu ya. Itu adalah bintang-bintang di atas kepala kita menghilang. Hilang. Kemudian bintang kejora itulah satu-satunya bintang yang menyertai terbitnya fajar shodiq itu. Baru boleh kita sholat. Nah, di saat itulah kita sholat subuh. Oke, okay. Jadi jangan tertipu sama si setan pembawa obor gitu ya, Sat. Jadi itu ya, adalah fajar yang bohong-bohongan gitu, Sat, istilahnya ya. Ya, disebutnya begitu. Yang mudahnya gitu ya. Fajar bohong-bohongan ya, istilahnya ya. Baik, ada makna hadis, Sat, tidak ada sholat bagi yang bertetangga? Tadi ada pertanyaan tentang melafadzkan niat. Ya. Oh, okay. Itu nanti kita akan bahas sebetulnya dalam penyimpangan baik thaharah maupun sholat. Yeah. Intinya jawabannya adalah bahwa Rasul tidak menyuruh kita, tidak mencontohkan kita, bahkan para sahabat tidak meriwayatkan kepada kita bahwa sholat kita itu harus melafadzkan usolli. Nah, oleh karena itu, karena Rasulullah SAW, sholu kamaro aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat, maka kita tidak melihat dari Rasul bahwa Rasul mengucapkan usolli. Kita tidak mendengar atau tidak membaca riwayat dari sahabat bahwa sahabat adalah membaca usolli. Oleh karena itu, karena sholat itu adalah ibadah, karena ibadah itu adalah baku, maka kita tidak boleh untuk unsur kreatif dimasukkan di dalamnya. Jadi demikian. Berikutnya tentang la sholata li jaril masjid. Ya, tidak ada sholat bagi tetangga masjid. Yang tentu ada masjidnya dekat, azannya juga pengeng didengar gitu kan, segitu kencengnya gitu karena dekatnya dengan masjid, tetapi tetap saja hatinya budeg gitu kan, tidak mau memenuhi juga. Nah, sebenarnya adalah hadis ini ada hadis yang menyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Okay. Tetapi saya katakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah mendorong agar kita sebenarnya laki-laki untuk pergi keluar rumah menuju masjid kalau dikumandangkan azan. Karena kata Rasulullah SAW, dalilnya bahwa ada hadis yang lebih sahih pasti dari ini adalah kata Rasulullah SAW, sholatur rajuli fi baitihi illal maktubah. Sholatnya seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat fardu. Sedangkan sholat fardu itu kan sholat yang dikumandangkan azan sebelumnya. Iya. Jadi setiap azan menunjukkan bahwa itu sholat lima waktu harus ditegakkan. Nah, laki-laki, karena itu adalah sholat fardu, sholatnya itu di masjid. Kalau sholat sunnah, monggo di rumah. Nah, kalau dibalik, gitu kan, maka sholatnya adalah laki-laki di rumah, berarti laki-laki tetapi menyerupai ibu-ibu. Nah, kan? Karena ibu-ibu itu adalah hukum asalnya ibu-ibu adalah sholatnya di rumah. Akan tetapi, ibu-ibu tidak boleh dilarang kalau mereka ingin ikut sholat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang para wanita untuk sholat di masjid. Berarti kan hukum asal di rumah. Iya. Nah, jadi demikian bagi penanya bahwa yakinkan ada hadis yang lain yang lebih sahih bahwa laki-laki adalah sholat di masjid kecuali sholat sunnah. Demikian. Oke, baik Ustadz, sepertinya sudah tidak bisa lagi kita sapa penelpon saat ya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Rofi'i Ustadz di Iqro ya. Bukan, maksud saya Bapak Iqro ya, Bapak Iqro di Permas Klender. Jadi pertanyaan adalah, apa sih sebenarnya filosofi sholat sehingga begitu diutamakan dalam Islam dibandingkan ibadah yang lain? Sekaligus kesimpulan Ustaz, silakan. Ya, penting sekali. Ini adalah mungkin akan kita bahas nanti di akhir daripada kita sholat ya. Jadi namanya adalah kita sebut dengan pelajaran atau hikmah daripada sholat itu sebetulnya nanti kalau sudah kita selesai bahasan baru kita bahas tentang hikmah sholat. Tetapi mungkin sedikit karena pertanyaan muncul di depan, saya jawab bahwa sholat adalah bentuk kehinaan, penghinaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kepala kita kan paling tinggi dan itu adalah kita paling marah kalau bagian kepala kita dimacem-macemin. Jangankan dipukul, di toilet saja kita marah, betul tidak? Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, kita sungkurkan kepala itu di atas tanah untuk supaya kita dekat mengingat dari asal hidup kita, yaitu tanah. Sehingga salat adalah bentuk penghambaan, penghinaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat mengingatkan kepada penciptaan awal daripada manusia, yaitu tanah. Bahkan sholat itu adalah olahraga sehat. Bahkan sholat itu adalah bukan saja itu, tetapi ada unsur doa, ada unsur zikir, mengingat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita nanti ingat dengan sholat berjamaah, sholat itu juga ada unsur sosial, melihat ke kanan, melihat ke kiri, tidak harus melihat ke depan terus. Nah, jadi sholat ini adalah sangat banyak sekali manfaatnya, sangat banyak sekali hikmah dan pelajarannya. Nanti insya Allah akan juga kita simak di akhir. Namun sebagai jawaban awal adalah seperti itu, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.